tepi jalan, si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup seakan tak pedulikan lagi. Tiada kasih bagi yang lemah, disiram banjir. Yang hanya menelan korban yang lain.